قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب عيادة المريض باب mengunjungi orang yang sakit. Qala rahimahullah haddatsana Muhammad ibnu Abdul Aziz Al-Umari Ar-Ramli. Al-Umari Ar-Ramli Saduqun Yahim. Muhammad bin Abdul Aziz Al-Umari Ar-Ramli, rawi yang saduq, dan terkadang dia salah melakukan yang namanya waham. Nah, rawi yang saduq, hadisnya dihasankan. Qala haddatsana Marwan ibnu Muawiyah. Marwan bin Muawiyah ibnu al-Haris ibni Asma al-Fazari. Abu Abdullah al-Kufi. Marwan bin Muawiyah ibn al-Harith ibn Asma al-Fazari Abu Abdullah al-Kufi Siqatun Hafizun. Kana yudallis Asma al-Syuyukh. Kana yudallis asma asyuyukh. Nah, Marwan bin Muawiyah rawi yang siqah dan dia hafid. Tapi satu yang menjadi perbincangan, dia melakukan tadlis syuyukh. Artinya dia merubah nama syekhnya menjadi nama yang tidak masyhur. Ya, barakallahu fik. Misal syekhnya itu lebih dikenal di kalangan ahli hadis dengan nama barakallahu fikum Tayyib Abdul Latif. Ya, barakallahu fik. Nah, itu lebih kenal, semua orang paham. Tapi oleh dia dirubah, bukan Abdul Latif barakallahu fikum, menjadi Tayyib, ya, misal Abdul Aziz. Nah, barakallahu fikum. Atau Ibnu Abdul Aziz. Dia mengambil nama kakek-kakeknya yang paling belakang. Nama asli dia kan Abdul Latif bin Abdul Abdul Rahman bin Abdul Manan bin Abdul Aziz. Nah, dia mengatakan, Ala Ibnu Abdul Aziz. Berkata, anaknya Abdul Aziz. Orang enggak tahu siapa ini. Yang ma'ruf, dia itu, barakallahu fikum, ya, gurunya demikian dan demikian. Nah, itu namanya tadlis syuyukh. Ya, dia mensifati gurunya dengan hal yang tidak ma'ruf, dikenal di kalangan ahli hadis. Barakallahu fikum, na'am. Apa kata Imam Baikuni tentang tadlis syuyukh? Wa ma ata mudallasan nau'ani. Lanjutnya Pak Faruk. Wa ma ata mudallasan nau'ani. Lanjutnya, oi, mana ini? Din 2 aja, lihat din 2 nih. Faqih. Wa ma'ata mudallasan nau'ani. Siapa yang tahu? Yang tahu tak kasih hadiah nanti. Kayaknya tadi saya bawa nih. Mana ya? Ayo, yang bisa melanjutkan bait qasidahnya Baikuni tak kasih hadiah. Insyaallah pertemuan berikutnya. Kalangan yang di atas ada enggak yang angkat tangan, Pak Ilman? Siapa yang bisa melanjutkan? Ada. Ya, turun. Dapat hadiah insyaallah kalau bisa. Harusnya di sana dikasih mic. Kalau bisa ya. Nanti tinggal baca di sini, di atas sini. Jadi enggak naik turun. Ini usulan buat Abdul Razak. Ahsan tah. Ayo baca. Nah, jenis yang kedua. Ya, la yuskituhu lakin yasif awsafahu bima bihi la yan'arif. Dia tidak menjatuhkan gurunya, tidak dia buang, tapi dia mensifati gurunya dengan sifat-sifat yang tidak dikenal. Dikenal dengan talish syuyukh. Ahsantah. Dapat hadiah insyaAllah ya. Nah, badai insyaAllah. Tadi perasaan data bawah. Tayyib. Barakallahu fikum. Nanti akan lebih antum pelajari dalam mustalahul hadis. Nah, barakallahu fikum. Di takhasuddin insyaallah tahun pertama akan antum dapatkan. Penting istiqomah ya. Selanjutnya, barakallahu fikum. Haddatsana qala haddatsana Yazid ibn Kaisan Abu Ismail Al-Yashkuri au Abu Munaini Abu Munain Mim Nun Ya Nun, Munain dengan tasghir. Fu'ail. Ya, Abu Munainin. Mim, Nun, Ya, Nun. Munain. Nah. Al-Kufi. Saduqun yukhti'. Saduqun yukhti'. Saduqun yukhti. Dia rawi yang saduq. Dan terkadang melakukan kesalahan. Naam. An Abi Hazim. Dari Abu Hazim. Abu Hazim di sini. Kalau meriwayatkan dari Abu Hurairah. Dia adalah Al-Asja'i. Salman Al-Asja'i. Al-Kufi Fiqadun An Abi Hurairah dari sahabat Abu Hurairah Abu Hurairah siapa namanya? Anaknya Pak Eko. Antum siapa namanya? Dafa. Antum nama abinya antum terus. Nama antum Dafa ya. Dafa. Siapa? Abdurrahman bin Sakhar. Ahsan. Qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man asbahal yawma minkum sa'iman. Kata Abu Hurairah, Rasul pernah bertanya, siapa yang pagi hari ini di kalangan kalian yang berpuasa? Qala Abu Bakrin, ana. Abu Bakar mengatakan, saya wahai Rasul. Qala man 'ada minkum al-yawma maridan. Rasul bertanya lagi, siapa dari kalangan kalian yang hari ini sudah mengunjungi orang yang sakit? Qala Abu Bakrin, ana. Maka Abu Bakar mengatakan, saya wahai Rasul. Qala man syahida minkumul yawma janazatan. Rasul bertanya lagi, siapa di kalangan kalian yang pada hari ini ikut menyaksikan, ya, barakallahu fikum, jenazah. Mulai dari proses barakallahu fikum penyolatan dan penguburannya. Qala Abu Bakrin, ana. Abu Bakar mengatakan, saya. Qala man na'at amal yauma miskina. Rasul bertanya lagi, siapa di kalangan kalian yang pada hari ini memberikan makan orang miskin? Qala Abu Bakrin, ana. Abu Bakar menjawab lagi, saya wahai Rasul. Qala Marwanu, balagani annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal, majtama'a hadhihi al-khisalu fi rajulin fi yawmin illa dakhala al-jannata. Berkata Marwan, telah sampai kepadaku bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah berkumpul perangai-perangai ini pada seseorang dalam satu hari, melainkan dia akan masuk ke dalam jannah. Nah, barakallahu fikum. Tayib, yang menjadi syahid dari hadis ini sangat jelas bahwa di antara perangai-perangai yang bisa memasukkan seorang ke dalam jannah adalah mengunjungi orang yang sakit. Barakallahu fikum. Nah, tayib. Hadis ini memberikan beberapa faedah kepada kita. Yang pertama, fihi manqabatu, fihi manqabatu Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Fihi manqabatu Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di dalamnya terdapat keutamaan yang dimiliki oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, barakallahu fikum. Naam. Di antaranya barakallahu fikum adalah semangat beliau dalam melakukan hal-hal kebaikan. Baik, barakallahu fikum. Itu luar biasa, ya. Melampaui barakallahu fikum sahabat-sahabat yang lain. Yang kedua, barakallahu fikum dari sisi surah, kecepatan beliau dalam melakukan hal-hal yang baik tadi. Nah, ya, ketika ada peluang melakukan kebaikan, kebajikan, beliau segera. Tidak menunda-nunda, barakallahu fikum, tayyib. Ya, tidak kelewas-kelewes, katanya orang Jawa, ya. Barakallahu fikum, nah, tayyib. Tapi beliau cepat ketika ada peluang kebajikan, langsung. Ya, diambil. Ketika ada peluang kebajikan, langsung. Nah. Sehingga pada suatu ketika sahabat Umar pernah berazam, hari ini saya harus bisa ngalahin Abu Bakar. Ya. Untuk hal-hal kebajikan apapun, saya pokoknya harus bisa menang dalam satu poin. Barakallahu fikum. Ternyata hasilnya Sama. Umar tidak bisa mengalahkan Abu Bakar. Padahal sudah diniatkan ya. Sudah diniatkan hari ini pokoknya saya yang menang. Abu Bakar ya minimal 1 poin saya menang. Nah, barakallahu fikum. Dalam hal-hal kebajikan yang beliau lakukan pada hari itu ternyata Abu Bakar selalu melampaui beliau. Nah, barakallahu fikum. Baik. Sehingga barakallahu fikum, poin faedah seperti ini ada 2 hal yang bisa kita ambil. Ketika kita membaca, ketika kita mendengar ya barakallahu fikum kisah atau barakallahu fikum keutamaan seseorang, na'am, ada 2 poin yang bisa kita ambil, jangan lewat saja. Ya, kita tahu bagaimana keutamaan Abu Bakar, kita baca bagaimana keutamaan fulan, fulan, fulan, fulan, fulan. Ya, barakallahu fikum. Itu bukan hanya sekedar lewat-lewat saja. Minimal 2 poin yang akan barakallahu fikum membantu kita, yang akan berharga bagi kita. Yang pertama, barakallahu fikum. Tayyib. Adalah mahabbatuhum. Ya, mahabbatuhum. Yang pertama adalah mencintai mereka. Nah, ketika kita mendapatkan kisah, cerita tentang barakallahu fikum pendahulu-pendahulu kita yang saleh, kita dengar, maka apa? Di situ kita harus memupuk rasa cinta kita kepada mereka. Kenapa? Al-mar'u ma'a man ahabba. Karena orang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai. Iya. Naam, kita mungkin tidak bisa menyaingi Abu Bakar, menyaingi Umar, menyaingi Utsman, Ali, dan ulama-ulama yang lainnya. Barakallahu fikum, jelas kalah kita. Nah, minimalnya apa? Kita cinta sama mereka. Iya, kita kagum, kita jadikan mereka adalah idola kita, panutan kita. Nah, ketika rasa cinta Anda ada pada mereka, maka insya Allah Anda akan digabungkan dengan mereka. Al-mar'u ma'ah man'ah. Nah, barakallahu fikum ya. Tapi kalau yang Anda cintai, yang Anda idolakan adalah barakallahu fikum orang-orang kafir, orang-orang fasik, ahli ma'asi. Al-mar'u ma'ah man'ah. Siapa idola kamu? Ronaldo. Ya. Baik, Cristiano Ronaldo. Siapa idolamu? Ronaldinho. Nah. Ya, jadi kayak Ronaldinho nanti, ganteng. Barakallahu fikum. Baik. Ya, iya, dunianya saja. Rambutnya niru-niru. Barakallahu fikum. Iya, baik. Sampai gaya berjalannya pun meniru. Nah, barakallahu fikum. Jadi jangan salah pilih tentang idola. Ya. Jangan salah mengagumi seseorang. Karena itu konsekuensinya besar buat antum. Barakallahu fikum. Nah. Kenapa? Al-mar'u ma'a man ahabba. Perhatikan baik-baik. Al-mu'adzin yu'adzin. Baik, itu poin yang pertama ya. Jadi ketika kita baca atau dengar kisah-kisah yang luar biasa, yang mengagumkan dari salafun saleh, maka faedahnya buat kita itu. Ya, gimana rasanya atau gimana caranya biar cinta, biar sayang, biar kita mengidolakan mereka. Ya, kagum dengan mereka. Barakallahu fikum. Ketika kita baca bagaimana kisahnya Ibnu Mubarak ya, yang melakukan duel dengan barakallahu fikum ya, seorang pendekar dari kalangan kaum kufar yang berhasil mengalahkan 10 jagoan orang-orang muslim. 6 dibalas balik sama Ibnu Mubarak. Wah, kita jadi bangga sama beliau. 6 cinta sama Ibnu Mubarak. Ya, bagaimana perjalanan beliau dalam haji? Beliau barakallahu fikum membiayai semua biaya ya, kaumnya yang naik haji. Kita senang cinta sama beliau. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Jadikan beliau sebagai idola kita. Barakallahu fikum. Nah, bukan orang kafir, bukan orang fasik, bukan ahli bid'ah yang lain. Barakallahu fikum. Itu poin yang pertama. Yang kedua, yang barakallahu fikum lebih penting dari yang pertama adalah ya al-iktida'u bihim. Kita berusaha untuk meneladani, meniru, mencontoh mereka. Nah, itu lebih hebat lagi. Ya, bukan hanya sekedar cinta, tapi apa? Kita teladani. Nah, barakallahu fikum. Kita teladani, barakallahu fikum. Nah, seperti ini Abu Bakar bisa mendapatkan keadaan yang seperti itu. Ya, barakallahu fikum. Naam. Ya, kita berusaha untuk meneladaninya. Ya. Cari, bisa enggak dalam satu hari itu dapat 4 poin tadi. Nah, maka paling tidak apa? Biar enggak luput. Ya, harus rajin-rajin puasa. Ya, minimal puasa Daud. Nah, barakallahu fikum. Nanti ada satu hari di mana kita akan mendapati pada hari ketika kita puasa, di situ ada orang apa? Meninggal. Kesempatan itu. Ya. Nah, mensolati, ikut menguburkan. Wah, tinggal cari orang miskin, kasih makan. Ya kan? Barakallahu fikum. Cari orang yang sakit, dicari-cari info, ya. Siapa yang bisa kita kunjungi, kita kunjungi. Nah, ketika kita melakukannya dari barakallahu fikum, ikhlas lillahi ta'ala, ya, ingin mengamalkan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah itu menjadi tabungan kita di akhirat kelak. Barakallahu. Itu poin yang penting. Jadi bukan sekedar kisah-kisah ya, kita tahu ceritanya begini menarik, luar biasa, tapi lewat begitu saja maka tidak ada dampak positif untuk kita. Tapi kalau dua poin ini kita ingat ya, kata Ustadz, kalau kita membaca kisah-kisah yang luar biasa ya, kisah-kisah yang mengagumkan dari salafun saleh, dua poin ini jangan lupa. Ya, kita cintai mereka, kita kagumi mereka. Yang kedua, kita berusaha meniru. Kita berusaha meneladani. Nah, insyaallah ketika Anda membaca qasasuhum, kisah-kisah mereka, itu benar-benar akan memberikan dampak positif kepada kita. Nah, bisa merubah kita menjadi manusia yang lebih baik. Paham? Jadi bukan hanya sekedar baca atau dengar saja. Dua poin itu penting. Nah, barakallahu fikum. Faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah barakallahu fikum. Fihi fadlu shaumi wa iyadatil maridi وحضور الجنازة وإطعام المسكين فيه فضل الصوم وعيادة المريض وحضور الجنازة وإطعام المسكين بارك الله فيك. نعم. طيب. Di dalamnya terdapat keutamaan. Yang pertama puasa. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Puasa barakallahu fikum keutamanya sangat besar. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyebutkan batasannya. Wa ana ajzi bihi. Saya sendiri akan berikan ganjaran kepada dia. Biasanya kan amalan-amalan itu disebutkan. Ya. Kadang paling minimal 10 kali lipat lah. Al-hasanatu bi asyri amsalihah. Itu minimal. Ya, barakallahu. Kadang sebutkan balasannya ini, surga ini. Kadang balasannya barakallahu fikum. Macam-macam disebutkan gambaran. Ya, atau barakallahu fikum tayyib kadarnya. Tapi untuk puasa, barakallahu fikum tidak bisa digambarkan dengan hal-hal seperti itu. Menunjukkan apa? Di atas apa yang bisa kita gambarkan. Nah, ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Ya. Nah, itu menunjukkan keutamaan puasa barakallahu fikum yang dilakukan dengan ikhlas lillahi ta'ala. Dan terlebih lagi barakallahu fikum, puasa ini sangat-sangat dianjurkan bagi para kaum syabab. Ya, nah, barakallahu fikum. Untuk membendung barakallahu fikum, ya, gelora syahwat yang barakallahu fikum meledak-ledak. Nah, ya. Agar mereka bisa lebih barakallahu fikum terkendali, khususnya dengan masalah syahwat, barakallahu fikum tidak terlalu kacau pikirannya dengan hal-hal yang seperti itu. Sangat dianjurkan bagi para syabab untuk barakallahu fikum rajin-rajin berpuasa. Ya ma'syarul syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, fa in lam yastati' barakallahu fikum fa 'alaihi shiyam. Nah, kalau sudah mampu semuanya, Rasul menganjurkan untuk menikah. Kalau tidak, rajin-rajin berpuasa. Sangat dianjurkan bagi para talabah. Ya, nah, barakallahu fikum. Apalagi kalau menjadi barakallahu fikum santri, ya, insyaallah itu lebih barakallahu fikum lebih memungkinkan, lebih mudah, ya, karena teman-teman yang berpuasa juga banyak, barakallahu fikum. Nah, sangat-sangat dianjurkan. Ya, bagi para talabah, barakallahu fikum, untuk rajin-rajin berpuasa. Nah, tayyib. Adapun iadatul marid, barakallahu fikum, tayyib, sudah, ya, berlalu kita baca bagaimana keutamaannya, barakallahu fikum. Hudul janazah, barakallahu fikum, disebutkan pahalanya 2 qirat. Iya, barakallahu fikum. Nah, baik. 1 qirat sebesar gunung Uhud. Dan 2 kali itu pahalanya. Untuk it'amul masakin, barakallahu fikum, ini juga merupakan sebuah keutamaan yang besar. Memberi makan kepada orang yang miskin, orang-orang yang membutuhkan, itu bisa menjadi kafarat. Iya. Antum lihat saja dalam kafarat-kafarat yang ada, entah kafarat sumpah atau kafarat barakallahu fikum thayyib yang lain, itu mesti it'amul masakin masuk. Ya. Barakallahu fikum. Naam. Jadi memberi makan orang yang miskin, orang yang butuh barakallahu fikum, itu sangat-sangat dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga itu menjadi sebab dosa-dosa kita dihapuskan. Naam. Memberi makan sekaligus memberi minum. Bahkan Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum secara langsung pernah menyindir, mengingatkan manusia, khususnya orang Islam, ya ibadi istat'amtuka falam tut'imni. Dalam riwayat Muslim Allah mengatakan, wahai hamba-Ku, aku pernah minta makan kepadamu tapi tidak kamu kasih makan. Ya ibadi astasqikuka atau astakuka. Naam, istasquka. Aku meminta minum kepadamu. Tapi tidak kamu kasih minum. Nah, barakallahu fikum. Ama alinta anna abdi fulanun istat'amaka falam tut'imhu. Tidakkah kamu tahu bahwa hambaku fulan minta makan kepadamu, tidak kamu kasih makan. Si fulan minta minum kepadamu, tidak kamu kasih minum. Nah, seandainya kamu tahu, ya, barakallahu fikum, tayyib, kalau amalan itu adalah amalan yang mulia, engkau akan mendapatkan amalan itu di sisiku. Artinya Allah sangat menghargai, barakallahu fikum. Nah, dan satu lagi syahid yang menunjukkan bagaimana luar biasanya penghargaan Allah kepada orang yang punya kepedulian dengan sesama, khususnya orang yang kelaparan, orang yang kehausan, pada kasus Mumisat, seorang wanita pelacur, ya, yang memberikan minum seekor anjing yang kehausan. Nah, barakallahu fikum. Iya. Itu dengan sebab itu dosa-dosanya dihapuskan, diampuni oleh Allah. Padahal yang dikasih minum itu bukan kucing, tapi anjing. Hewan yang dikatakan najisnya itu najis yang mughallawah, najis yang berat sampai 7 kali cucian. Nah, barakallahu fikum. Ya. Yang melakukannya barakallahu fikum bukan ya orang yang saleh, orang yang baik, tapi seorang wanita pelacur. Tapi ketika itu dilakukan dengan tulus, dengan ikhlas, barakallahu fikum, tanpa tendensi apa-apa, itu menjadi sebab dia disayang oleh Allah. Dia dirahmati oleh Allah, diampuni dosa-dosanya. Nah, barakallahu fikum. Baik ya, tanpa melihat siapa yang dikasih, ya, siapa yang ngasih. Yang dilihat adalah barakallahu fikum rasa iba, ya, rasa kasih, rasa sayang dengan barakallahu fikum sesama atau makhluk hidup. Nah, hatta seandainya yang minta makan yang kelaparan tadi orang kafir sekalipun. Barakallahu fikum. Nah, itu akan dihargai di dalam agama ini. Barakallahu fikum. Nah, ya. Terkadang barakallahu fikum tadi rasa iba, rasa kemanusiaan yang ada di hati kita mati gara-gara kita melihat casing orang tersebut. Nah, tampilan orang tadi. Barakallahu. Padahal dia orang yang sangat butuh, ya, barakallahu fikum. Nah, ya tadi barakallahu fikum kelihatan, ya. Naam barakallahu fikum tayyib. Orang itu sangat kelaparan, mukanya sudah pucat, ya, bibirnya sudah kering, barakallahu fikum, matanya sudah sayu. Naam, cuman tadi tampangnya itu mengerikan, ya. Tampang anak pang. Rambutnya barakallahu fikum kayak gergaji gitu. Ya, warna-warni, ya. Tatonya barakallahu fikum, muka itu udah tato semua, ya. Tato Mickey Mouse, Donald Bebek, barakallahu fikum. Naam. Baik. Tato semua, ya, pakai anting, barakallahu fikum, naam, tayyib, rantai, itu kalungnya bukan kalung emas, rantai, barakallahu fikum, naam, yang besarnya segini-segini itu. Kita lihatnya ngeri, tapi tadi orang ini benar-benar kelaparan, ya, naam, barakallahu fikum, tayyib. Kadang di jalan, mas, lapar, mas, pengen belum makan, mas, 3 hari. Nah, sandiwara, wah, gitu ya, barakallahu fikum. Nah, padahal dia benar-benar lapar, barakallahu itu kelihatan dari fisiknya itu, barakallahu fikum. Nah, ya, ingat anjing saja ketika dikasihani menyebabkan orang yang kasihan kepada anjing tadi barakallahu fikum dapatkan rahmat dari Allah. Nah, ya, apalagi ini manusia bukan anjing, barakallahu fikum. Nah. Dan besar kemungkinan dia adalah seorang muslim karena kita tinggal di negara Islam. Barakallahu fikum. Nah, ya, sehingga rasa kemanusiaan tadi barakallahu fikum itu jangan sampai terkalahkan karena casing seseorang. Nah, barakallahu fikum ya, karena tampilan seseorang, barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Sehingga memberikan makan orang yang kelaparan itu sangat-sangat dihargai oleh Allah. Apalagi kita di pondok pesantren. Ya, naam. Barakallahu fikum. Ada teman-teman kita yang mungkin barakallahu fikum tidak mampu. Ya, antum harus cermat, harus peka. Naam. Si fulan-fulan, wah rajin ke toko ya kan. Taib. Apalagi sering beli taiti itu kan, dalgona ya kan. Barakallahu fikum. Sering, ya. Nah, ternyata dia punya teman satu sakan barakallahu fikum tayyib yang kelihatan, ya. Ke warung ya, enggak pernah barakallahu fikum tayyib. Puasa sering, puasa Daud, barakallahu fikum. Nah, jarang kelihatan makan. Barakallahu fikum. Nah, teman-temannya seperti ini jangan antum abaikan. Ya, barakallahu fikum. Nah, dia lagi buka puasa, antum puasa hari ini, akhi. Oh iya. Langsung niatkan. Nanti kalau dia buka mau tebeliin makanan. Amin kan ya. Itu namanya persahabatan. Ya. Jadi bukan cuek. Acuh tak acuh. Barakallahu fikum. Jadi teman-teman yang seperti ini itu butuh kita perhatikan. Butuh kita bantu. ya, khususnya bagi antum yang memiliki kelebihan, ya, finansial, uang, barakallahu fikum. Teman-teman seperti ini, mohon diperhatikan, ya, mohon barakallahu fikum dibantu. Kadang mereka adalah orang-orang yang menjaga kehormatannya. Nah, orang-orang menduga dia orang yang agnia, ya, orang yang tidak butuh. Tapi karena kehormatan, dia menjaga itu semua. Orang yang seperti ini tambah layak lagi untuk kita bantu. Nah, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, itu beberapa faedah yang bisa kita ambil dari riwayat.